injak tai anjing datang masuk ke dalam gereja. Dan itu pernah terjadi waktu saya masih sondak school. Hah? Sondak school itu atau remaja gereja. Teman saya yang injak kotoran masuk ke dalam gereja. Saya bilang, siapa yang lepas ini? Hah? Ternyata di sepatunya. Kalau enggak pakai sepatu, enggak mau ke gereja. Orang Kristen kalau ada baju baru, baru dia ke gereja. Susah-susah. Kita umat Islam enggak perlu baju baru. Baju murah tapi